Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعْدِ. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin, hadirat di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dan pembahasan buku tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kita sudah menginjak pelajaran tentang dosa besar yang ke-10, yaitu tentang sebuah dosa besar yang di zaman ini banyak dan sudah banyak tersebar luas, waliyadu billah. Dosa yang sudah banyak dan sudah banyak tersebar luas, waliyadu billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita dari dosa besar yang ini dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Allahumma amin. Dosa besar ke-10 telah kita mulai pembahasannya di pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang zina. Zina, waliyadu billah. Ini hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagaimana hubungan suami istri, hubungan antara suami dan istri tanpa ikatan yang sah, ya, tanpa ikatan yang sah. Sudah kita bahas bahwa dalam masalah zina, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan larangan terhadap dosa besar ini bukan hanya larangan untuk meninggalkan dosa tersebut, tapi bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mendekatinya. Jadi bukan hanya larangan terjatuh ke dalam zina, tapi bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mendekatinya. Jadi mendekati saja tidak boleh, usahakan jauh, apalagi sampai terjatuh ke dalamnya. Sehingga dikatakan, difirmankan oleh Allah, wala taqrabu az-zina, jangan kalian dekati perbuatan zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Sehingga dikomentari oleh ulama ahlu tafsir, diantaranya saya nukil adalah Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, وَالنَّهْيُ عَنْ قُرْبَانِي وَالنَّهْيُ عَنْ قُرْبَانِهِ أَبْلَغُ مِنَ النَّهْيِ عَنْ مُجَرَّدِ فِعْلِهِ. Larangan untuk mendekati zina itu jauh lebih mengena, jauh lebih tegas dibandingkan sekedar, jauh lebih tegas dibandingkan sekedar larangan untuk mengerjakan zina. Li'anna dhalika yashmalun nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Karena larangan untuk mendekati zina itu berarti terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah larangan dari segala macam perkara yang merupakan mukaddimah dan pendorong untuk melakukan zina. Zina itu adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan seperti layaknya hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah. Hubungan semacam itu ada mukaddimahnya, ada pendahuluannya, ada awal, ada asal muasalnya, ada sebabnya. Nah, seluruh mukaddimah, seluruh penyebab, seluruh asal muasal itu dilarang dengan ayat ini. Mulai dari memandang, mulai dari memegang, mulai dari menggandeng, dan yang lain-lain. Kalau dulu ada istilah mengatakan dari mata turun ke hati. Maka mukaddimah zina itu adalah dari mata turun ke farji. Ini yang sangat berbahaya. Walaupun memang ungkapan yang pertama tadi benar adanya. Begitu seorang melihat lawan jenisnya yang tidak halal, terutama melihat auratnya, maka penglihatan tadi akan membekas di hati. Dan syaitan berusaha untuk menyuburkan ingatan tersebut. Semakin lama ingatan itu mengeras, istilahnya orang mengistilahkan sudah jadi berhala di dalam hati, patung. Jadi ingatannya itu sulit hilang, keras. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kalau memandang, sama memegang juga begitu. Dari memegang menjalar ke hati, maka dia akan mengingat-ingat terus itu peristiwa memegang lawan jenis yang tidak halal. Jazakallahu khair. Yang diingat-ingat terus-terus dan disuburkan oleh syaitan sehingga kenangan tentang memegang itu terus membayang dalam benaknya. Sehingga kalau itu terus bertambah parah, memegang, bergandengan, nyepi, bersepi-sepian, cetan yang tidak ada kepentingannya, bahkan awalnya ada kepentingan jadi sesuatu yang tidak ada kepentingannya. Awalnya ngajak sholat, jangan lupa sholat wajib, udah masuk waktu asar, sudah masuk waktu zuhur, sampai akhirnya sholat malam diingatkan, ukhti, jangan lupa sholat malam, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Kalau hari Senin dibangunkan di waktu sahur, miss call, ada apa? Tidak, cuma mengingatkan besok Senin jangan lupa sahur. Menjelang buka, masih duhur sudah, mudah-mudahan anti diberi kekuatan oleh Allah. Padahal enggak puasa ini akhwatnya. Menjelang maghrib, mudah-mudahan puasa anti diberkahi oleh Allah. Terus kemudian foto nasi kucing plus kerupuk. sederhana tapi istimewa pahalanya. Masya Allah. Lama-lama ke arah yang mana-mana. Fa'ala kulihal, dengan berbagai macam mukaddimat, pembukaan, syaitan itu berusaha untuk menjatuhkan manusia ke dalam zina, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke farji, dari tangan menjalar ke hati, dan seterusnya. Maka ini dilarang. Semua perkara yang bisa mendekatkan kita kepada perzinaan, wal'iyadu billah, entah itu membaca, entah itu dengan menonton, dengan melihat, yang bisa menyebabkan bayang-bayang zina itu ada di dalam benak seseorang, maka semua ini dilarang. Saking besarnya dosa zina. Jadi Allah sudah mewanti-wanti sebelumnya, jauh. Dan ini, zina ini, dosa yang didorong oleh sebuah syahwat yang sangat kuat. Apalagi kalau dosa zina ini dipoles dengan syubhat tentang bolehnya nikah mut'ah misalnya. Wah, ini ngeri sekali. Ya, nikah mut'ah itu adalah dorongan zina, bukan hanya dari syahwat tapi juga dari syubhat. Sudah diharamkan, haram hukumnya. Akan tetapi ada sebuah agama yang menjadikan nikah mut'ah ini sebagai iming-iming untuk para pemuda. Ya, mungkin ada baiknya kalau teman-teman ingin tahu bagaimana penyebaran ajaran nikah mut'ah ini, bisa dibaca di buku Ustadz Hartono Ahmad Jais tentang aliran-aliran sesat di Indonesia. Ini baru di Indonesia. Itu nanti diantaranya menyebutkan salah satu kelompok orang ini. Dan itu tersebar di beberapa daerah di Indonesia, bahkan bukan hanya di kalangan orang-orang umum, di kalangan mahasiswa yang notabene ngaji, mahasiswa dan mahasiswi. Karena bisa, bukan hanya didorong oleh syahwat wal maladzat, tapi juga terkadang ada dorongan melalui syubhat. Kemudian disebutkan oleh Allah, innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Dia itu keji dan merupakan jalan yang buruk. Ya, dia itu keji dan merupakan jalan yang buruk. Ini sudah kita bahas. Kemarin komentar Al-Imamu Ahmad tentang zina, beliau mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la a'lamu minal qatli dhamban a'zamu minal zina. Saya tidak tahu ada, kalau bahasa letter apa bebasnya, setahu saya tidak ada dosa yang lebih dahsyat dari pembunuhan dibanding zina. Ini bahasa letter apa bahasa bahasa bebasnya. Setahu saya zina itu dosanya lebih besar dari pembunuhan. Itu bahasa bebasnya. Walaupun kurang mantap. Yang mantapnya ini adalah ini. La a'lamu minal qatli dzamban a'dzamu minaz zina. Saya tidak tahu bahwa ada dosa yang lebih besar dari pembunuhan kecuali dosa zina. Tentu syirik itu lain lagi, Saudara. Ini dosa besar. Jadi kalau dosa besar apa yang lebih besar dari pembunuhan? Zina. Kemudian di sini Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid rahimahullahu rahmatan wasi'a mengatakan bahwa di dalam dosa itu tergabung tiga keburukan. tiga penyelewengan. Yang pertama, penyelewengan syariah, yaitu berdasar firman Allah, wala taqrabu az-zina, jangan kalian dekati zina. Ini menunjukkan bahwa zina itu satu perbuatan yang sangat buruk menurut pandangan syariat, penyimpangan syariat. Ini yang pertama. Kemudian firman Allah Ta'ala, innahu kana fahishah, karena zina itu adalah keji banget, sangat keji. Ayat ini menunjukkan bahwa zina itu secara akal buruk sekali. Kita bisa tanya makhluk yang berakal, makhluk yang akalnya masih apa? Yang masih bersih. Menurutmu zina itu bagus atau tidak? Maka mereka akan menjawab tidak. Itu kalau kita tanya kepada makhluk yang berakal dan akalnya masih bersih. Berarti dua, dia buruk secara syar'i dan buruk secara akal. Akalnya orang-orang yang masih lurus, yang fitrahnya masih lurus. Kemudian firman Allah Ta'ala, wasa'a sabila, dia itu jalan yang buruk. Ayat ini menunjukkan bahwa zina itu secara adat, budaya, jalan kehidupan manusia, aturan bermasyarakat, itu adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk. Berarti secara adat, secara budaya, secara kemasyarakatan, itu keji, buruk. Berarti zina itu menggabungkan atau tergabung di dalamnya tiga keburukan. Penyimpangan syar'i atau buruk menurut syar'i, buruk menurut akal, dan buruk menurut kebiasaan dan kehidupan kemasyarakatan budaya manusia. Qalu, berkata ulama, wa ma jama'a dhanbun hadhihi alwujuha min alqubh, dan tidak ada dosa yang menggabungkan tiga macam keburukan ini, illa wa qad balaghal ghayata fiha, melainkan dosa itu berarti telah mencapai puncak keburukan. Jadi kalau ada dosa mengandung tiga keburukan ini, buruk menurut syar'i, buruk menurut akal sehat, buruk menurut adat kebiasaan masyarakat, maka berarti dosa ini sudah pada puncak keburukan. Wallahu ta'ala a'lamu bi as-shawab. Itu yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita akan lanjutkan surat An-Nur ayat 2. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. النور آية 2 yang artinya kurang lebih, az-zani, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, wal-iyadu billah, dan pezina laki-laki, wal-iyadu billah, Fajlidu, cambuklah kulla wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai belas kasih kalian menghalangi kalian untuk melaksanakan aturan agama Allah. Mungkin ada orang mengatakan, lah melas temen dipecuti, kasihan dicambuk. Allah lebih kasihan pada makhluknya. Tapi ternyata Allah menetapkan hukumannya seperti itu. Kenapa orang itu bilang kasihan? Kadang dia simpati sama orang itu. Kadang masih ada hubungan saudara mungkin sama orang itu. Coba kalau orang yang buruk kemudian melakukan zina, apa ya masih kasihan? Jangan cuma dicambuk. Apa? Kalau zaman sekarang itu dinepalkan aja sekalian. Astagfirullah. Ini dibunuh sekalian ya. Siapa yang lebih kasihan? Allah kasihan kepada makhluknya. Sementara kita kadang cuma simpati saja. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, pasangan hidup kita, dan anak-anak kita dari perbuatan, dan juga kaum muslimin, muslimat, dari perbuatan dosa ini. Jadi ayat ini mengatakan bahwa hukuman pezina laki-laki dan perempuan hukumannya cambuk. Ini untuk pezina yang belum pernah menikah, alias apa? Bujang dan bujangwati. Ya, belum pernah menikah sama sekali, jadi masih perjaka, perjaka secara syar'i. Perjaka secara syar'i ini belum pernah nih nikah, dan juga bujang gadis ya, gadis secara syar'i. Adapun kalau diperiksa lab mungkin ya belum tentu gadis. Kalau disuruh ngaku mungkin belum tentu perjaka. Makanya kita katakan perjaka secara syar'i, gadis secara syar'i, belum pernah nikah. Maka hukumannya apabila mereka melakukan zina, waliyadzubillah, dicambuk 100 kali. Makanya dikatakan di sini, qalal ulama'u, berkata para ulama, hadza adzabu zaniyati wa zani fid dunya, ini hukuman pezina perempuan, pezina laki-laki di dunia. Idza kana azbain, kalau keduanya masih perjaka. Ghaira mutazawwijain, belum pernah menikah. Wa in kana mutazawwijain, kalau keduanya itu sudah pernah menikah, au qad tazawwaja, atau kalau keduanya sudah memiliki pasangan hidup, suami atau istri, au qad tazawwaja, atau dua-duanya itu pernah menikah dengan orang lain. Marratan fil umur, walaupun sekali dalam hidup. Nikah syar'i. Pernah nikah dan nikahnya adalah nikah syar'i. Fa innahuma yurjaman. Maka keduanya dirajam. Dilempari batu-batu bil hijarah. Ila an yamuta, sampai keduanya meninggal mati. Demikian yang diajarkan dalam Islam. Jadi kalau pezinanya itu masih bujang, laki-laki bujangan belum pernah nikah, perempuan bujangan belum pernah nikah, kok ternyata keduanya melakukan zina, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Tapi kalau keduanya atau salah satunya, mungkin yang satu sudah pernah nikah atau sedang punya pasangan, misalnya laki-laki punya istri tapi dia berzina dengan perempuan lain, maka laki-lakinya dirajam karena dia sudah nikah. Sementara wanita lain dilihat gadis ataukah masih perjaka. Gadis ataukah sudah menikah, entah masih ada suaminya atau sudah menjanda. Kalau masih gadis, dizinai oleh laki-laki yang sudah memiliki istri, sudah pernah nikah atau masih ada istrinya, laki-laki udah enggak perjaka lagi, berzina dengan gadis yang masih perjaka, maka laki-lakinya dirajam, wanitanya dicambuk 100 kali. Tapi kalau kedua-duanya itu adalah orang yang sama-sama sudah nikah, maka kedua-duanya dirajam. Atau sebaliknya, perempuannya sudah nikah, masih dalam ikatan pernikahan, tergoda oleh istilahnya apa, laki-laki yang masih bujang, belum pernah nikah, berzina waliyatu billah, maka yang perempuan dirajam, yang laki-laki dicambuk. Tergantung status keduanya. Tinggal di sini ada yang menarik. Subhanallah. Apa hikmah? Namanya juga kita tidak tahu sebenarnya, maka kita hanya mengatakan apa hikmah disebutkan az-zaniyah, pezina wanita, terlebih dahulu ketimbang sebutan pezina laki-laki. Kira-kira apa? Kok di sini di dalam ayat An-Nur ayat 2 pezina perempuan disebutkan terlebih dahulu ketimbang pezina laki-laki. Apa hikmah yang bisa kita petik di balik itu? Namanya hikmah itu adalah sesuatu yang ijtihadiyah. Kecuali kalau disebutkan di dalam nas. Apa hikmahnya? Zina itu lebih banyak di kalangan perempuan. Zina itu lebih banyak di kalangan perempuan. Menurut kuantitas. Kadang waliyadu billah, kasus-kasus yang ada, seorang laki-laki bisa menzinai sekian wanita. Walaupun sama juga, kadang satu wanita bisa berzina dengan sekian laki-laki. Cuma umumnya sekian, satu orang laki-laki itu bisa berzina dengan sekian wanita, waliyadu billah, yang orang bilang itu gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan. Dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan poligami. Poligami kan ya kadang sehari di rumah A, sehari di rumah B, ganti. Tapi ini bukan. Ini gonta-ganti pasangan melalui zina. Yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum tentang masalah poligami atau ta'adud zaujah. Sama sekali tidak ada. Karena intinya adalah hukuman itu muncul karena adanya pelanggaran syariat. Baik. Itu diantaranya zina banyak terjadi di kalangan wanita. Waliyadu billah. Ya logikanya wanita jumlahnya lebih banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab terbesar perzinaan adalah wanita. Syi'na am abaina, entah kita mau ngakui jujur ataupun kita sembunyi-sembunyikan, ya ndak lah, padha bae. Ndak sama. Kalau wanita itu mempertahankan rasa malunya, tidak ada laki-laki yang berani menggodanya. Ustaz, nyatanya banyak wanita diperkosa. diperkosa itu bukan zina. Beda antara zina dengan korban perkosaan. Waliyadu billah, mudah-mudahan Allah melindungi putri-putri kita. Allahumma amin. Jadi perkosaan itu enggak kena hukuman. Maksudnya korban perkosaan. Adapun pelaku perkosaan kena hukuman. Baik. Jadi kalau wanita itu menjaga hismahnya, kehormatannya, enggak ada laki-laki yang berani mendekatinya. Ustaz, ada beberapa kasus wanita sudah menutup auratnya rapat, tapi ternyata dia masih terjerumus ke dalam zina. Ini menunjukkan saat itu dia telah membongkar rasa malunya sehingga terjadi perzinaan. Kalau enggak bakal terjadi. Makanya di antara hikmah yang kedua adalah bahwa di antara sebab terbesar terjadinya perzinaan adalah pihak kaum hawa. Entah kita jujur ataupun berusaha menutupi pihak kaum hawa itu. Mungkin mereka yang rasa malunya hilang, atau mungkin dandanannya. Kalau laki-laki dandan itu, laki-laki dandan, laki-laki pakai baju yo biasa, tidak semenarik ketika perempuan dengan baju-bajunya yang mereka miliki. Sehingga ada satu kejadian, seorang laki-laki dituduh telah memperkosa seorang perempuan. Kemudian dia itu mau ditetapkan hukuman atasnya. Akhirnya dia bilang kepada hakimnya, kejadiannya bukan di daerah sini, bukan di Indonesia. Dia bilang ke hakimnya, "Ya hakim, beri saya kesempatan." "Apa itu?" "Saya akan minta, akan membuktikan bahwa penyebab kelakuan saya ini adalah sang perempuan," katanya. "Kok bisa begitu?" kata sang hakim. "Iya, saya mohon izin, perempuan itu datang mengenakan pakaian yang dia pakai tatkala kejadian ini terjadi. Dan tolong dihadirkan di majelis pengadilan." Betul, akhirnya sang wanita dipanggil resmi dari pengadilan dan diperintahkan untuk memakai baju di hari dia saat kejadian. Kalau orang bilang itu barang bukti, ya. Barang bukti. Dipakai, datang ke majelis pengadilan, panggil. Hakimnya kaget. Apa kata sang hakim? "Sodakta, kau benar," katanya. "Ya bagaimana tidak, dengan pakaian seperti ini kau akan tidak tertarik?" Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Jadi sisi pakaian itu penting. Pakaian, termasuk Islam itu betul-betul menjaga sekali kejadian ini. Misalnya adalah apa? Safarnya wanita harus ditemani mahramnya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi lemah ketika safar. Harus ada orang yang mengawalnya. Sebuah kejadian yang diceritakan oleh Ustadzuna, kalau enggak salah Ustaz Firanda, ya. Perempuan sudah safar sama suaminya, tapi masih tergoda ataupun digoda oleh pria lain. Padahal ada mahramnya loh. Maka kejadian itu tertunda. Kejadian fahisyah itu tertunda karena masih ada rasa takut kepada mahramnya. Coba bayangkan kalau itu tidak ada mahramnya. Dari awal sudah, wallahu alam, tentu akan lebih berbahaya. Maka usahakan kita ini safar dengan mahram. "Ustaz, saya sudah tua. Njuk sapa sing arep tertarik sama saya? Segala sesuatu ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Ya, segala sesuatu ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Anak kecil, antum perhatikan, dia akan lebih suka bermain dengan sesama anak kecil. Nyambung. Padahal bahasanya sama-sama planet. Kalau kita kan bahasa bumi ya. Maka yang planet ya nyambung karo planet. Jadi saya pernah memperhatikan anak saya atau tetangga saya dulu ketika di Jamilur Rahman, anak-anak kecil. Beberapa anak kecil itu bisa main kompak, saling tafahum, saling memahami. Padahal dua-duanya itu bahasanya planet, Anda lihat itu. Masya Allah. Itu pangsa pasarnya. Ya kalau remaja ya dengan remaja. Kalau kita yang sudah semi tua ini, semi tua. Yo kadang karo sing podo-podo semi tuane. Tapi ada juga yang dan lain-lain. Allah Al-Mustan. Jadi segala sesuatu itu ada pangsa pasarnya. Mohon maaf. Ini permisalan kasar. Tapi nyata. Makhluk selain manusia, binatang, itu ada yang menarik. Ada yang cantik. Dilihat itu menyenangkan. Menggemaskan. Siapa contohnya? Kucing. Oh, kucing ya tercantik. Kucing tertariknya sama kucing. Padahal ada yang lebih ganteng dari kucing, lebih cantik dari kucing di jenis mereka. Apa itu? Singo. Mana ada singa jantan jatuh cinta pada kucing betina? Kayaknya enggak ada. Kalau disantap mungkin. Maka pangsa pasarnya kita umurnya udah. Jangan karena alasan kita umur sudah tua dan enggak ada yang tertarik. Justru kita ini menjaga diri karena syariat memerintahkannya. Ustaz, kulit saya hitam. Loh, siapa yang mau tertarik sama saya? Loh, kita ambil permisalan. Di kalangan makhluk hidup selain manusia yang kulitnya hitam apa? Simpanse. Tertariknya juga sama yang kulit hitam. Nah, makanya subhanallah hadis tentang wanita berkulit hitam yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan penyakitnya, penyakit apa ya? Ayan, epilepsi. Ya Rasulullah, ud'u li an yashfiallahu li an yashfiniallahu. Doakan aku ya Rasulullah supaya Allah berkenan untuk menyembuhkan penyakitku. Ini usra. Saya kadang kambuh epilepsinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti da'autu laki. Kalau kau mau tak doakan, kamu sembuh. Wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu mau sabar sebentar, maka bagimu surga. Apa kata sang wanita berkulit hitam tadi? Idan asbiru ya Rasulullah, saya mau bersabar. Walakinni atakasyaf. Tapi sayangnya kalau lagi kambuh, aku itu tersingkap. Wanita kulit hitam mikir tersingkap. Akhirnya didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kambuh tidak tersingkap. Ini bukan masalah wajah jelek, kulitnya hitam, umur sudah tua, enggak, tapi perintah agama untuk menutup aurat. Dan sangat disayangkan banyak wanita yang memiliki kecantikan berlebih sehingga bisa menarik bukan hanya satu pria tapi berjuta-juta mata pria, karena kecantikannya berlebih, masya Allah. dan dipertontonkan. Mereka tidak mau menutup auratnya. Padahal ini yang wanita mungkin enggak punya kecantikan, warna kulitnya hitam. Dia pokoknya Allah perintah aku tutup aurat, aku tutup aurat. Enggak mikir siapa yang mau tertarik sama aku. Rasa malunya besar. Maka wanita yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baik wanita kata Fatimah, dan ini berat di zaman sekarang masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kebaikan. Kata Fatimah, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah allati lam tara ar-rijala wahum la yarawunaha. Wanita yang jarang kelihatan oleh kaum pria, dan kaum pria tidak bisa melihat dia seenaknya saja. Ya, wanita yang apa? Jarang melihat kaum pria. Karena kalau sama sekali tidak, kayaknya di zaman ini apa? Sulit. Ya, kajian juga ada videonya. Sementara kalau suaminya di video enggak ditonton. Ya orang ngono to Ustaz, suami kan enggak lewat video, nonton langsung. Jangan sinis gitu to Ustaz. Ustaz itu depan Ustaz apa? Video. Baik. Karena video sudah menyebar. Boleh dikatakan video itu adalah mas'alatun ta'umu bihil balwa, sebuah masalah yang sudah menyebar. Video masyayikh kita, kita bisa mengambil faedah, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, masya Allah. Terus kalau video, ya gak usah dilihat, didengarkan suaranya. Video itu untuk bagi orang-orang yang gak membutuhkan, yang masih membutuhkan apa? Video. Sementara para akhwat udah gak butuh video, butuhnya suara. Intinya lam tarar rijal, kata Fatimah, mereka jarang memperhatikan kaum laki-laki. Wa hum la yarawunaha. Laki-laki pun tidak semudah itu untuk melihat dia. Itu wanita terbaik menurut siapa? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita, putri-putri kita bisa menjadi wanita-wanita yang soleh dan terbaik. Ini diantara hikmah. Kenapa kok lafadznya diawali dengan az-zaniyah? Yang pertama apa? Kebanyakan atau kejadian itu lebih banyak di kalangan wanita. Yang kedua, sebab terbesar dari perzinaan diantaranya adalah apa? Sang wanita. Yang ketiga, zina bagi seorang wanita jauh lebih keji, jauh lebih memalukan, jauh lebih jelek ketimbang zina yang terjadi pada laki-laki. Nyatanya, kalau wanita terkadang sudah diketahui pernah berzina, laki-lakinya pun kadang sudah gak mau mendekatinya, suaminya. Ada satu kasus di sebuah negeri antah berantah. Singkat cerita, terjadi perzinaan. Maka sang suami dengan cemburunya, setelah dia bersabar untuk tidak menceraikan istrinya, maka diambillah kasur yang biasa digunakan untuk apa? Bukan biasa, yang terkadang, bukan biasa, terkadang digunakan untuk berzina. Wambil dibakar. Mungkin yo gedem-gedem karo bojone, tapi kesabarannya luar biasa. Akhirnya yang dibakar apanya? Kasurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati-hati kita dan menjaga kemaluan kita. Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin